ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita insya Allah melanjutkan sebagian perkara yang kemarin telah kita bacakan tentang anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid ta'liq. Nomor satu, catatan kaki nomor satu telah kita baca tentang anwa'ut tauhid. Salah satu, ini perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya macam-macam tauhid ada tiga, bahkan sebagian mereka menambah yang ke empat, yaitu apa? Tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah, memurnikan ittiba', maksudnya memurnikan mengikut cuma dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok dalam perkara din, dalam perkara din. Adapun perkara-perkara dunia, ya kan, ini perkaranya lain. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, antum a'lamu biumuri duniakum, kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara atau tentang urusan dunia kalian. Adapun perkara din, maka kita wajib memurnikan mengikut ittiba cuma dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sebagaimana telah kemarin kita jelaskan, sebagian ahlul ilm menamai para muqallidin, orang-orang yang cuma modalnya taklid dalam beragama, disebut dengan musyrikuna fir risalah. Mereka jatuh dalam kesyirikan dalam apa? Kerasulan, yakni menjadikan tandingan dalam ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan tandingan terhadap Nabi dalam ittiba. Yang seharusnya mereka memurnikan mengikut cuma Nabi, tapi mereka bikin tandingan, baik itu berupa mazhab, berupa organisasi, berupa aliran, dan yang semisalnya. Nah, ini yang perlu diketahui tentang sebagian mereka. Wazada ba'dum nawa'an rabi'an wa tauhidul mutaba'ah. Dan tauhidul mutaba'ah diambil dari kata apa, dari persaksian kita bahwasanya Nabi kita masalah adalah sebagai seorang rasul, rasul kita, utusan Allah untuk kita, ya kan? Persaksian bahwasanya Nabi kita masalah adalah utusan Allah untuk kita. Nah, kalau itu wajib kita memurnikan ittiba hanyalah dengan Nabi saja dalam perkara din. Baik, kita lanjutkan tentang pembagian tauhid yang ada tiga. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, anwa tauhid salah satun, al awal tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini sebagaimana yang sering telah kita sebutkan definisinya, yaitu ataupun kata ringkasnya, yaitu apa? At-tauhid al-muta'alli bi af'alillah. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Yakni kita wajib memurnikan dan mengesakan Allah dalam semua perbuatannya. Enggak boleh kita bikinkan sekutu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Allah ya di antaranya apa? Maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, menyakitkan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara ini itu adalah murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita esakan Allah dalam semua perbuatannya, tidak boleh kita bikinkan sekutu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Segala urusan adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian manusia punya aturan dalam suatu urusan, ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin enggak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kita wujud di sini berkumpul dalam taklim di majelis ini saat ini murni karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma karena jerih payah kita. Kita berusaha datang ke sini dengan izin Allah, tanpa izin enggak akan mampu hadir di majelis kita ini. Itulah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah, bimakna kita wajib memurnikan Allah dalam semua perbuatannya. Tidak boleh kita bikinkan sekutu. Di antaranya apa? Sang pencipta. Enggak ada pencipta selain Allah. Yang pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, dan semisalnya. Yang kedua, wa tauhidul uluhiyah. Macam yang kedua tentang tiga macam tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. At-tauhid al-muta'alliq bi af'alil ibad. At-tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Bermakna perbuatan hamba wajib dimurnikan hanyalah untuk Allah. Wajib diikhlaskan hanyalah untuk Allah. Nah, menyembelih kita, sholat kita, nazar kita, puasa kita, murni hanyalah untuk Allah. Bahkan dars kita, kita lakukan ini bukan kepentingan agar dipuji oleh orang, agar perkara dunia yang kita cari, tapi murni untuk melakukan ibadah karena Allah mensyariatkan untuk kita mencari ilmu. Nah, ya Ikhwan, itu namanya tauhidul uluhiyah, memurnikan perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Maka oleh itu dikatakan tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Bimakna perbuatan hamba harus dimurnikan hanyalah untuk Allah, baik perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan. Apa di sini? Dakwah diantaranya sedekah, salat, zakat, haji, puasa, dan yang lain dari semua perbuatan kita wajib kita murnikan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengesakan Allah dalam semua perbuatan kita. Kita murnikan semua perbuatan kita hanyalah untuk Allah, namanya tauhid al-uluhiyah. Yang pertama tadi terkait dengan perbuatan Allah, yang kedua terkait dengan perbuatan kita hamba. Adapun yang ketiga dari macam tauhidnya ada tiga, yaitu wa tauhidul asma wa sifat. Wajib Allah, wajib kita memurnikan nama-nama dan sifat-sifat Allah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang khusus, enggak boleh kita sekutukan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sama dengan sifatnya makhluk. Mahum. Nah. Allah memiliki sifat itu khusus bagi Allah, Allah memiliki nama itu khusus bagi Allah. Adapun menggunakan nama-nama Allah yang itu dibolehkan bagi hamba, ini bukan berarti membolehkan syirik dengan nama Allah, karena bukan semua nama Allah itu digunakan untuk Allah saja, seperti Rahim. Kita boleh menamai Rajulun Rahim, Zaidun Rahimun, Ali Rahimun. Tapi Ar-Rahman itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa? Dan banyak sekali diantaranya nama-nama yang boleh kita pakai, walaupun itu juga dalam konteksnya susunannya seperti nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Aziz. Allah adalah memiliki nama Al-Aziz. Kita boleh juga menyebut sebagian kita dengan nama Al-Aziz. Ya. Dan ini bukan berarti kita boleh menyekutukan Allah dalam nama-namanya, bukan itu maksudnya. Artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita wajib esakan bahwasanya Allah punya nama itu. Dan nama yang dipakai oleh Allah SWT adalah, yang dimiliki oleh Allah SWT adalah nama yang mengandung apa? Nama alam dan nama sifat. Adapun namanya manusia selain nama Nabi SAW, maka nama alam saja. Kesimpulan dikatakan rahimun, tapi ternyata orangnya bengis, bukan penyayang. Sebelum dikasih nama Aziz, tapi ternyata apa dia? Apa? Zalil, orang yang hina lawan daripada Aziz. Sebelum dengan namanya Al-Hakim, tapi ternyata bukan memiliki hikmah, bahkan orangnya apa? Brutal dan yang semisalnya. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung sifat, nama alam dan nama sifat, yakni Al-Hakim nama Allah. Dan nama ini mengandung sifat hikmah. Nah, bahkan mengandung tiga dilalah. Dilalatul mutawabaqah, dilalah tadamun, dan dilalatul iltizam. Sebagaimana telah kita jelaskan berkali-kali dalam perkara ini dalam beberapa waktu yang telah lalu. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita murnikan. Bahwasanya sifat tadi tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Semua sifat Allah tidak ada yang serupa hakikatnya dengan sifatnya makhluk, cuma sebatas nama yang mungkin bisa sama. Seperti Allah memiliki ilmu, manusia juga memiliki ilmu. Allah memiliki tangan, manusia juga memiliki tangan. Allah memiliki mata, manusia juga memiliki mata. Tapi semua tadi bukan sama hakikatnya, tapi cuma sama namanya. Istirak fil asma la istalzim istirak fil haqiqah. Berserikat dalam nama tidak harus berserikat dalam hakikat. Sama makhluk pun seperti itu, tidak harus sama hakikatnya walaupun namanya sama. Kita punya kaki, sapi juga punya kaki. Hewan punya kaki, tapi kakinya manusia beda dengan kakinya hewan dalam hakikat walaupun sama-sama namanya kaki, dan demikian yang lain tidak ada beda. Nah, kalau itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wajib kita murnikan hanyalah untuk Allah, dalam arti kita enggak boleh menamai manusia rahim seperti kandungan rahim dari nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Aziz nama satu antara nama Allah, enggak mungkin. Kemudian namanya manusia itu juga sama kandungan, namanya tidak mungkin. Baik. Qala rahimahullah ta'ala fa tauhid rububiyyah aqarra bil musyrikun wa lam yunkiruhu. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah tidak diingkari oleh musyrikin, bahkan mereka mengakuinya. Aqarra bil musyrikun, musyrikun orang-orang musyrik mengakui tentang Allah memiliki sifat, memiliki perbuatan yang itu khusus bagi Allah. Maka mereka tidak mengingkari. Dalam sebagian sifatnya seperti bahwasanya Allah sang pencipta diakui oleh musyrikin, bahkan mereka juga mengakui bahwasanya mereka ciptaan Allah. Bumi dan isinya ciptaan Allah. Orang-orang musyrikin di Quraisy, zaman Quraisy, mereka mengakui bahwasanya mereka ciptaan Allah. Rezeki Allah yang mengasih. Kenapa mereka berdoa kepada selain Allah? Mereka syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Yaitu dengan keyakinan bahwasanya selain Allah tadi, mereka seru dari selain Allah tadi. Kenapa? Karena bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sebagai syufa'a, sebagai penolong. Sebagai penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan benar-benar dekat. Nah, kalau itu tauhid rububiyyah aqrabul musyrikun. Nanti Allah akan kita bacakan beberapa hadis yang ayat yang akan kita lalui di sini akan lebih jelas. Lakinnahum lam yadkhulu bihi fil Islam. Akan tapi mereka dengan tauhid rububiyyah tidak bisa masuk dengannya kepada al-Islam. Lam yadkhulu bihi, tidak dengan tauhid rububiyah mereka masuk kepada Islam, li'annahum lam yukhlisu lillahi bil ibadah. Kenapa mereka tidak masuk Islam dengan kalimat tauhid rububiyah? Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Bahkan mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, di antaranya doa, nazar, dan yang lainnya, menyembelih dan yang lainnya. Nah, jadi perkara-perkara ibadah mereka palingkan untuk selain Allah, maka pengakuan bahwasanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki, zat yang mematikan dan menghidupkan tidak bermanfaat bagi mereka. Maka dalam surat Yusuf sebagian ayat ada yang menegaskan apa? Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan dengan keadaan musyrik. Dan ini mereka ditetapkan oleh Allah dalam ayat tersebut punya iman. Tapi ditetapkan juga mereka musyrik. Imannya iman apa? Iman dalam tauhid ar-rububiyah saja. Allah sang pemberi rezeki, sang pencipta dan semisalnya. Zat yang berrezeki, zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tapi tidak mereka tapi mereka tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, sehingga walaupun mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, tapi mereka disebut musyrikin. Bama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Ditetapkan iman pada mereka, tapi juga ditetapkan pada mereka syirik. Maka kalau itu iman mereka tidak bermanfaat. Iman dalam tauhid rububiyah. Iman dalam tauhid rububiyah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah diimani. Mereka meyakini bahwasanya langit dan bumi dan isinya ciptaan Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang berrezeki adalah Allah. Tapi mereka dalam ibadah tidak dimurnikan hanyalah untuk Allah, menyembelih untuk selain Allah, doa untuk selain Allah, istighosah minta pertolongan yang itu khusus bagi Allah yang menolongnya, minta kepada selain Allah, maka dihukumi musyrik. Nah, maka dengan demikian tauhid rububiyah yang mereka akui oleh musyrikin tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, dikarenakan mereka tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah, walam yukiru bitauhidil ilahiyah. Mereka tidak memiliki ikrar dengan tauhid al-ilahiyah. Ilahiyah atau uluhiyah ya sama. Yakni tauhidul ibadah. Lihat catatan kaki nomor 2, ini yang kita baca. Ma'a ikrarihim bi annallaha ta'ala ilahun ma'budun. Lakin lam yuwahhiduhu fil ibadah. Besertaan dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah adalah sesembahan, ilahun ma'budun, Tuhan yang diibadai. Akan tetapi mereka tidak memurnikan, tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Lidhannihim, kenapa? Karena anggapan mereka anna ibadatal anbiya wal awliya mimma yukarribuhum minallahi ta'ala zulfa. Karena anggapan mereka bahwasanya mengibadai para nabi. Bagaimana mengibadai nabi? Apakah dianggap bahwasanya para nabi itu pencipta? Tidak, tapi diseru, dimintai pertolongan, dimintai perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah yang mengabulkannya. Itulah mengibadai para nabi. Menyembelih untuk nabi, berdoa kepada nabi. Itu makna mengibadahi nabi, bukan mengibadahi nabi itu kemudian mengakui nabi sang pencipta, nabi para nabi itu pencipta, mencipta langit dan bumi yang mengatur urusan, tidak. Mereka tidak mengakui itu. Bahkan itu semuanya diakui hanyalah miliknya Allah. Tapi karena mereka mengibadahi nabi, mengibadahi para wali, ini dianggapnya mimma, dari termasuk apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, zulfa. Bagaimana zulfa? Benar-benar dekat. Nah, orang-orang Indonesia banyak kasih nama zulfa. Perempuan laki juga banyak namanya zulfa. Mungkin mereka menemu dalam Al-Quran zulfa itu apa, dekatkan, cari artinya. Zulfa dekat itu. Mungkin disebut nama zulfa. Kemudian sini banyak orang sekian namanya zulfa, perempuan-perempuan. Ya. Dalam mana ada? Ada zulfa. Nah, itu. Nah, ini zulfa aja ini tulisannya. Sekarang ini kita baca ini zulfa. Ya. Artinya dekat. Dari kata zalafa. Kenapa zulfa? Seperti apa? Seperti apa? Hah? Fu'la. Tayyib. Jadi besertaan dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah Ta'ala sesembahan Tuhan yang diibadahi, diakui, tapi mereka tidak memurnikan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam beribadah. Sekarang kita tanya pada kuburin, apakah Allah adalah sesembahan yang diibadahi? Jawabnya, iya. Apakah dia mengingkari? Enggak. Kuburiyun, mereka yang gandrung dengan kuburan. Kita tanya satu persatu, bukankah sesembahan kita Allah Ta'ala adalah Tuhan yang diibadahi? Jawabnya apa? Semuanya serentak, iya. Begitu. Nah, kenapa disebut kubur ya, mengibadahi kuburan? Kenapa? Karena mereka memanggil yang dikubur, minta pertolongan yang dengan yang dikubur, dan agar juga yang dikubur tadi memberikan perantara kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, mafhum? Maka dengan demikian perkataan beliau di sini Al-Fihri Allah Ta'ala ma'ikrarihim, besertaan dengan pengakuan musyrikin bahwasanya Allah Ta'ala adalah ilahun. Apa makna ilah? Sesembahan, ma'budun yang diibadai. Apa makna ilah dalam bahasa Arab? Ilahun alladhi yuksodu lil ibadah. Dalam bahasa Arab itu ilahun yang dituju untuk diibadai. Maka barang siapa yang menuju mengibadai selain Allah, maka dia telah musyrik. Seperti menyembelih untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah, nadar untuk punden. Untuk punden? Kemarin kita sebut punden. Siapa kemarin yang hadir? Hah? Hadir semua, tahu punden, masa enggak ingat punden? Apa punden? Aywa, di Sukian ada punden. Sampai sekarang disebut sumur punden, sampai hari ini. Di belakang SD2 yang sudah rusak itu. Disitu ada sumur, dengannya sumur punden. Di mana dulu orang Sugian, sebagian mereka atau mungkin mayoritasnya kita enggak tahu, kita enggak menjumpai, di sana punya ritual apa? Ritual ibadah di situ untuk ponden. Nah, pesantren sekarang enggak ada sudah. Mungkin kalau ada pun sembunyi-sembunyi. Bagi yang mungkin karena mandul atau ingin kaya, ingin laris ke ponden sana, mungkin naruh apa? Beras kuning sama apa? Beras kuning sama uang recehan biasanya, uang logam apa? Sama kembang apa? Kembang? Aywah itu biasanya. Tapi sembunyi-sembunyi, terang-terangan sekarang gak berani. Gak ada yang berani. Kalau dulu kita masih kecil katanya begitu, kita gak, saya sendiri gak menjumpai. Orang ngonangi dari ini wong Jawa. Abum? Sejaman padang kubure wong tuwa. Padang kubure maksudnya piye? Urung mati wong tuwa iki jenenge padang kubure. Wong sugihane darane padang kubure berarti wong rumah urung mati. Tayib. Jadi kita lanjutkan. Jadi pengakuan mereka bahwasanya Allah adalah ilahun ma'budun, tapi mereka tidak mengesakan Allah dalam beribadah, maka enggak berarti pengakuan mereka. Kenapa? Karena mereka punya anggapan mengibadai para nabi, mengibadai para wali, termasuk perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, zulfa, dengan benar-benar dekat. Nah, begitu. Nah, kalau itu sekarang pun demikian, maka kita jangan kemudian terkecoh dan jadi bodoh. Mereka kan sholat puasa juga bersaksi dengan kalimat syahadataini, haji juga sedekah, bikin masjid sebesar miliaran rupiah. Iya, ya kan? Bahkan lebih daripada itu, mereka juga mengaku bahwasanya Allah adalah sesembahan. Tapi mereka punya anggapan bahwasanya menyembelih untuk wali, nazar untuk wali, ya, minta pertolongan dengan wali yang dikubur atau nabi, termasuk perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka tak berarti dengan pengakuan tadi seluruhnya. Nah, ya. Mabum? Maka jangan kemudian kita mau dibodoh-bodohi orang yang tidak paham tentang tauhid, atau kita jangan mengikuti apa? Perasaan. Perasaan dalam bahasa Arabnya apa? Mengikuti? Ya? Kemarin yang sering kita sebut jadi orang itu jangan cuma mengikuti perasaannya. Apa? Hisi? Bukan hisi. Tapi apa? Udah, gitu aja gak masalah. Syuur juga perasaan. Awatif. Orang itu jangan atifi. Mafhum? Istilahnya orang itu jangan menjadi atifi. Atifi. Awatif. Orang itu jangan atifia. Artinya apa? Jangan cuma mengikuti perasaan. Bal aqarru bi anna rabbahum wal khaliq raziq. Bahkan mereka musyrikun memiliki ikrar bahwasanya Rabb mereka adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki. Dan juga mereka mengakui bahwa annallahu wa rabbuh, maksudnya Allah adalah Rabb mereka, yang mengatur mereka, yang memiliki mereka. Walakinnahum lam yuwahhiduhu bil ibadah, tetapi mereka tidak memurnikan, tidak mengesakan Allah dalam beribadah. Nah, ini rahasianya, mereka tidak mengesakan Allah dalam beribadah. Faqatalahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yukhlisu al ibadata lillahi wahda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Mereka siapa di sini? Hum musyrikun yang mereka punya pengakuan Allah sang pencipta, zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki. Di mana pengakuan mereka tidak bermanfaat, bahkan tetap diperangi karena mereka tidak mengesakan Allah dalam beribadah. Maka faqatalahum, maka Nabi memerangi mereka sampai mereka itu memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok. Wah, dawarnya apa? Tok. Apa? Wah, dawarnya apa? Tak? Takkid. Bahasa Indonesia-nya apa? Tok. Saja. Kalimat takkid maknanya apa? Kalimat untuk penekanan makna ataupun maksud. Supaya mereka itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah tok. Diperangi oleh Nabi. Mafhum ya ikhwah? Nah, sekarang pun ya mereka pun juga hukumnya boleh diperangi, tapi hukumnya pelaksanaannya enggak harus. Kenapa? Karena perlu beberapa syarat dan perlu beberapa apa? Perkara-perkara yang dibutuhkan terkait dengan memerangi mereka yang jatuh dalam kesyirikan tadi. Hukumnya cuma hukum saja. Ya kan? Tapi kalau seandainya memang waktunya mendukung dan perkara-perkara yang tidak ada menghalangi, ya sudah jalan. Ya. Kenapa? Karena Nabi pun seperti itu memerangi mereka. Hmm. Kalau kita kalau dikatakan kerasnya, ini pun ini juga keras Nabi Bakota lahum. Nabi juga memerangi mereka. Apakah dikatakan bahwasanya Nabi ekstrim gitu, keras gitu? Syarat-syaratnya nanti akan kita lalui semuanya. Akan kita jumpai penjelasan yang lebih luas dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Fa tauhidur rububiyyah makna al-iqrar bi af'alir rabb wa tadbirihi lil alam wa tasarrufi fihi. Maka tauhidur rububiyyah maknanya adalah ikrar. Pengikraran. Ikrar bahasa Arab, ikrar bahasa Indonesia. Ikrar ya, ikrar sama saja. Mafhum? Jadi ikrar itu dari kata Arab diindonesiakan. Ikrar. Aslinya apa? Ikrar. Nah. Jadi tauhidur rububiyyah maknanya adalah ikrar dengan perbuatan-perbuatan al-Rabb dan pengaturan Rabb terhadap alam. Mengakui tentang perbuatan Allah, mengakui tentang tata aturnya Allah terhadap alam ini, dan mengakui bahwasanya Allah punya tasarruf. Apa tasarruf itu? Punya pengaturan fihi fi al-alam. Apa alam? Alam adalah apa? Seluruh selain Allah. Nah. Jadi seluruh selain Allah adalah alam. Enggak boleh dikatakan Quran adalah alam. Quran adalah kalamullah. Nah itu. Ada yusama tauhidur rububiyyah. Ikrar tentang perbuatan Allah, ikrar tentang tata aturannya Allah terhadap alam dan tentang apa? Pengaturannya Allah terhadap alam tadi, itulah yang dinamai tauhidur rububiyyah. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Ini berkali-kali, entah mungkin berapa ratus kali kita mengucapkan di majelis ini, jadi dulu sampai sekarang. Kalau memang enggak paham ya sudah. Ya kan? Maka harus dipahami. Wa wal i'tiraf bi annal khalaq razzaq. Tauhidur rububiyyah maknanya adalah pengakuan, i'tiraf, ikrar sama saja maknanya pengakuan. Al-i'tirafu al-ikraru pengakuan bahwasanya Allah adalah khalaq, khalaq zat yang maha mencipta, razzaq zat yang maha memberi rezeki, mudabbirul umur wa musarrifuha yang mengatur segala urusan, yu'ti wa yamna. Yu'ti, Allah memiliki perbuatan yu'ti memberi, yamna menghalangi, yakhfid apa? Merendahkan, yarfa meninggikan, wa yu'izzu memuliakan, wa yudhillu menghinakan, wa yuhyi menghidupkan, wa yumitu mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah maha mampu atas segala sesuatu. Itu namanya apa? Ikrar tentang tauhid ar-rububiyah. Pengakuan bahwasanya Allah zat yang maha pencipta, zat yang maha merezeki, zat yang mengatur segala urusan, zat yang memberi, yang menghalangi, mencegah, merendahkan, meninggikan, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, dan zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Itu namanya apa? Pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah. Dengan kata ringkas, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Kita wajib memurnikan, mengesakan Allah dalam semua perbuatannya. Enggak boleh kita bikinkan sekutu dan tandingan. Dan itulah yang diakui oleh musyrikin. Wa hadza fil jumla aqarra bil musyrikun. Ini secara global diakui oleh musyrikun tentang tauhid rububiyyah tadi. Lihat catatan nomor 1, Muradu bin Bas, fa innahum ya'lamuna annallaha rabbuhum wa khaliquhum. Maksudnya bin Bas bahwasanya musyrikun mengetahui bahwasanya Allah Rabb mereka, bahwasanya Allah pencipta mereka. Wa anna ta'atahu wajibatun 'alaihim fima 'alimu annahu min indi subhanahu. Dan bahwasanya mentaati Allah adalah wajib atas mereka, atas musyrikin, pada apa yang mereka mengetahui bahwasanya itu dari sisi Allah subhanahu Ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa beliau, jilid kedua halaman 6. Nah, penjelasan yang lebih lengkap yang telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz, yaitu maknanya bahwasanya secara global mereka musyrikin mengakui tauhid rububiyah, yaitu mereka mengetahui bahwasanya Allah Rabb mereka, Allah pencipta mereka, dan mentaati Allah adalah kewajiban atas mereka dalam apa yang mereka tahu bahwasanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, Allah maksud berfirman tentang pengakuan global tauhid rububiyah oleh musyrikun. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka-mereka itu? Sungguh pasti, benar-benar pasti, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Berarti jawaban yang dikatakan la yaqulunna lam li ta'kid, ditambah lagi ta'kid dengan apa? Dengan nun taukid apa? Saki sakila. Nun taukid yang dikatakan nun berat, di mana nunnya di tasdid. Jadi dengan arti apa? Pasti benar-benar mereka mengatakan bahwa saya yang menciptakan mereka-mereka yang kau tanya itu, terhadap mereka pasti mereka menjawab Allah lah sang pencipta mereka. Jadi mereka punya pengakuan bahwasanya pencipta adalah Allah. Jadi mereka punya tauhid rububiyah. Kenapa dinafikan bahwasanya iman mereka enggak berarti? Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Apa di sini? Maka kalau itu dikatakan ubadul kubur, para penghamba kuburan. Dan yang semisalnya dikatakan kuburia dan yang lainnya. Paham? Maka itu kalimat tadi bukan kalimat yang ekstrim, kita menamai mereka kuburia. Ini akan kita jumpai berkali-kali nanti dalam lembaran-lembaran yang akan kita baca ini. Ekstrim. Apa? Es krim. Bukan. Baik. Tadi dibaca oleh saudara kita Alfan min surati Zukhruf Arkam ayakam Sab'awa Samanin. Ayat tadi dari surat Zukhruf dengan nomor 87. Wa qala subhanahu, dan Allah juga yang maksudnya berfirman tentang pengakuan musyrikun dalam tauhid rububiyah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Jika engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna, pasti benar-benar mereka akan menjawab bahwasanya Allah lah pencipta langit-langit dan bumi. Berarti musyrikun mengakui bahwasanya tauhid rububiyah adalah apa? Benar-benar itu murni miliknya Allah. Nah, mengakui tauhid rububiyah. Nah, dalam surat apa? Surat Luqman ayat 25 ayat 25. Surat Az-Zumar ayat 5 apa? Samanya wa salasin ayat nomor 38. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, kul man yarzukukum minas sama wal ardi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Amman, apa yang ada di sini? Amman. Hah? Maksudnya gimana? Am sama terus artinya gimana? Apakah siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul umur yadbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulun Allah, pasti mereka akan bilang bahwasanya semuanya itu adalah Allah yang punya, yang punya. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Tidaklah kalian takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi dalam ayat-ayat ini yang telah kita baca tadi, penetapan benar-benar yang enggak bisa lagi dibantah bahwasanya musyrikun dulu mengakui tauhid rububiyah. Apakah rububiyah? Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah, dengan per, dengan af'alullah ta'ala, atau tauhid al-muta'alliq bi af'alillah, gitu bahasa Arabnya. Fahum mu'tarifun bihadil umur, maka mereka pun mu'tarifun, mengaku dengan perkara-perkara ini. Lakinnahum lam yastafidu min hadza al-iqrara bi tauhidillahi bil ibadah. Ataupun lam yastafidu min hadza al-iqrar bi tauhid, bisa juga seperti itu. Tetapi mereka tidak mengambil dari ikrar ini dalam tauhid, dalam memurnikan Allah dalam beribadah, wa ikhlasiha, dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Dia yang maksud dan maha tinggi. Nah, walakinnahum lam yastafidu min hadzal iqrar, bisa juga. Nah, iqrari. Tetapi mereka tidak mengambil dari pengakuan ini dalam tauhid, dalam mengesakan Allah dalam beribadah dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah yang maha tinggi, yang maksud dan maha tinggi. Balittakhadhu ma'ahu wasa'ita. Dengan pengakuan tauhid rububiyah tadi, mereka menjadikan apa? Ma'ahu, menjadikan bersama Allah itu beberapa perantara-perantara, waza'amu, dan mereka menganggap dengan perantara itu sebagai syufa'a, sebagai apa? Penolong-penolong. Dan sesungguhnya syufa'a tadi, penolong tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar dekat. Fabayyanallahu, dalam kurung ini namanya apa? Tambahan untuk memperjelas, aslinya enggak ada. Dalam kurung. Maka Allah menjelaskan, maka Allah Zazal menjelaskan, annahum kadzabatun fi za'mihim. Maka Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu para musyrikin pendusta, para pendusta, kadzab. Ini kata jamak ini. Kadzibun, kadzibani, kadzabatun. Maka sesungguhnya mereka adalah para pendusta dalam anggapan mereka bahwasanya wasa'id tadi, perantara-perantara tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah Zulfa, itu dusta. Jadi mereka yang memanggil wali, menyeru wali, berdoa kepada wali, minta pertolongan wali yang dikubur, bahwasanya dengan anggapan para wali yang dikubur itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu adalah dusta. Jadi mereka adalah menyebar dusta ke pertengahan kaum muslimin. Apa ya, Pak? Wa hiya la tuqarribuhum, wa hiya, yakni wasa'id tadi, perantara-perantara yang mereka anggap sebagai syufa'a tadi, para penolong-penolong tadi, tidak mendekatkan mereka kepada Allah. Bal tubi'iduhum minallah, bahkan menjauhkan mereka dari Allah. Wasamahum, dan Allah menamai mereka kafaroh. Allah menamai mereka sebagai orang-orang kafir yang mereka telah mengambil wasa'id tadi, telah mengambil apa? Perantara-perantara tadi. Dinamai oleh Allah dengan nama kafaroh. Kafarotan, kata jamak dari kata kafir, kafironi, kafarotun. Nah, ini orang-orang kafir, namanya kafir. Dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal amal, bahkan Allah menamai mereka orang-orang kafir sebagai orang-orang kafir dengan amalan tadi, yaitu apa? Mengibadahi mereka. Mengibadahi para wasa'id tadi. Wasa'id itu adalah yang dikatakan apa? Perantara. Yaitu karena mereka mengibadahi ibadatuhum, karena mereka mengibadahi para wasa'id tadi, para syufa'a tadi dengan menyembelih. Bentuk ibadahnya berupa menyembelih, berupa nazar, wan nazar, wa doa, berupa doa, wal istighosah, berupa minta pertolongan yang itu khusus hanya Allah, Allah yang mengabulkannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, ini dinukil dari apa? Tadi yang nomor dua dinukil adalah ziyadatun min durus pada salatil maghrib wal isya. Terus ini itu apa? Kaset nomor 90. Bak, bagian bak. Takwa maknanya apa? Tasjilat takwa. Audio rekaman takwa. Sedangkan nomor tiga. La a'lamu dalilan minal Qur'an awis sunnah sahih yadullu ala anna musyriki Quraisyin kanu yasjuduna lil asnam. Wal aba ba'duhum dinal Islam bisa babi sujud. Kata beliau Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Alhamdulillah Ta'ala, aku tidak mendapatkan dalil, aku tak mengetahui dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah yang sahihah yang menunjukkan bahwasanya musyrikin Quraisy dulu sujud kepada berhala. Mahum. Jadi beliau ini menafikan, enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya musyrikin Quraisy dulu sujud ke patung, enggak ada. Bahkan sebagian mereka mencela agama Islam dengan sebab sujud. Bal aba ba'dhum dinal Islam, bahkan sebagian mereka mencela agama Islam dengan sebab sujud. Jadi mereka tidak jadi jumpai satu dalil pun yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sujud kepada berhala, patung. Tapi ibadahnya kepada mereka apa? Menyembelih, nazar, doa dan yang semisalnya, sujud enggak ada. Mereka enggak sujud pada patung. Nah, sekarang betapa banyak manusia yang sujud kepada kuburan. Jadi lebih takban daripada musyrikin Quraisy. Lebih takban bahaya, lebih takban daripada musyrikin Quraisy. Kuburiyun hari ini lebih takban daripada musyrikin Quraisy. Ini maunya, cuma enggak disebut saja di sini. Nah, itu. Nah, ini tengok, nah, doanya pun menghadap ke kuburannya Nabi. Di Madinah. Saya enggak pernah ke Madinah. Walaupun saya pernah tinggal di Mekah setahun, tapi belum sempat pergi ke Madinah. Belum tahu pernah lihat Madinah itu kayak apa. Taib. Wa danau alladhi aqrabul musyrikun wa wadhidullahi bi af'alihi hujjatun alaihim fi inkarihim tauhidallahi bil ibadah. Wa danau apa? Tauhidur rububiyah yang diakui oleh musyrikin itu adalah hujjah atas mereka. Hujjah ala, ini beda dengan hujjah lahu. Hujjah lahu pembelaan, hujjah ala bantahan. Nah, hujjah lahu pembedaan bagi dia. Hujjah ala, hujjah mengenal di dia. Nah, jadi pengakuan mereka tentang tauhidullah, memurnikan Allah dalam perbuatan Allah, mengesahkan dalam perbuatan Allah, ini adalah bantahan atas mereka, hujjah mengena memukul mereka dalam ingkar mereka terhadap tauhidullah dalam beribadah, dalam mengesahkan Allah dalam beribadah. Artinya, kalau kalian mengakui bahwasanya Allah sang pencipta sang pemberi rezeki murni itu khusus bagi Allah, kenapa kalian tidak menyembah Allah dalam beribadah? Kenapa kalian tidak memurnikan ibadah kalian untuk Allah? Kenapa menjelmuli kalian untuk selain Allah? Nazar kita kalian untuk selain Allah? Kenapa doa kalian untuk selain Allah dan yang semisalnya? Kenapa istighosah kalian untuk selain Allah? Ini yang dikatakan hujjah atas mereka. Hujjah memukul mereka. Pengakuan mereka terhadap Allah, bahwasanya Allah sang pencipta, maha murni dalam menciptakan, satu-satunya zat yang menciptakan. Ini adalah pentungan terhadap mereka sendiri, di mana mereka tidak mau memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Ngerti pentungan? Hah? Aywa, itu namanya apa? Bumerang atau dikatakan apa? Palu godam untuk mereka sendiri. Ganden. Nanti ganden. Ganden itu nunggu mudi dari kayu. Nah, jadi kepala mereka diganden sendiri. Lianna yastalzimuhu, kenapa? Karena tauhidul rububiyah mengharuskan, nah, yastalzimuhu mengharuskan apa? Tauhid al uluhiyah wa ta'yadul alaihi wa yujibuhu, menunjukkan atas tauhid al uluhiyah dan menuntutnya. Di mana pengakuan mereka tentang Allah sang pencipta dan satu-satunya pencipta dan yang mengatur, menuntut agar mereka mengesakan Allah dalam beribadah. Faliyadza aqamallahu al-hujja 'alaihim bi hadzal iqrar, maka itu Allah menegakkan hujja atas mereka dengan pengakuan ini. Faqala faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, afala tattaqun, tidak kalian kenapa kalian tidak bertakwa? enggak takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Qala bin Bas wal makna baqul afratatakun al isyraka bihi fi ibadatihi. Tidakkah kalian kenapa kalian tidak takut akan kesyirikan dengan Allah dalam beribadah kepada Allah? Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah sang pelaku, sang berbuat untuk semuanya ini, yakni yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang meninggikan, merendahkan, yang memberi, yang menghalangi, memuliakan, menghinakan, itu semuanya kalian tahu. Kenapa kalian tidak takut akan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengakuan kalian tadi, kenapa? Afalat takun? Tidakkah kalian takut akan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ini catatan kaki nomor 4 di bahasa Bakul, afalat takun al isyraka bi fi ibadatihi. Maka katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian takut akan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya? Sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah yang melakukan ini semuanya. Yaitu apa? Yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, memberi, mencegah, merendahkan, meninggikan, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, dan Allah adalah mampu atas segala sesuatu. Ini pengakuan kalian. Tapi kenapa kalian tidak takut akan kesyirikan dengan Allah dalam beribadah kepadanya? Apa di sini? Maka mereka adalah orang-orang yang dikatakan apa? Lancang jur'ah atas Allah. Lancang atas Allah, di mana mereka mengajak manusia untuk berbuat syirik. Inilah yang harus dikatakan apa? Penistaan terhadap agama seharusnya. Nah, itu. Tapi ya kan? Yang diuber-uber apa? Para pemabuk, para penjudi. Nah, itu. Di mana mabuk dengan mereka sembunyi-sembunyi, judi sembunyi-sembunyi. Yang syirik terang-terangan tidak diopeni. Nah, mabuk. Baik. Habis waktunya. Baik. Dan ini, ya. Nggak harus, maka bukan menggunakan nama Allah untuk nama orang. Maksudnya ya, kalau Ar-Rahman itu nggak boleh dipakai nama untuk seseorang. Nah, maka dikasih nama Abdurrahman. Tapi kalau seorang dikasih nama Rahim itu boleh, nama Aziz boleh, walaupun Allah juga nama punya nama Aziz. Ada nama itu khusus bagi Allah, ada yang boleh untuk selain Allah, walaupun susunannya sama, susunan kalimatnya sama. Boleh juga Al Aziz ila ikhwati, ila ukhti Al Azizah, ila akhi Al Aziz boleh, kepada saudaraku Al Aziz boleh, ila sahibi ar-rahim bisa, tidak masalah. Tapi bukan harus kemudian itu adalah khusus bagi Allah, nama-nama tadi. Dulu kita awal-awal belajar di Pakistan dulu, sebagian kawan yang datang dari Medan mengelarang hal itu, tapi itu karena kebodohan, karena apa, semangatnya saja. Bahkan sebagian kawan kita namanya Dulhamdi saja enggak boleh orang itu nama Dulhamdi. Kenapa? Karena yang punya puja cuma Allah tok. Maka harus dirubah. Itu enggak benar. Nah, bahkan boleh. Maka sebagian kawan kemarin juga ada ingkar terhadap apa nama Abdan Syakur. Nah, ini enggak apa-apa, boleh. Sampai geger berapa bulan yang tahun yang lalu itu. Khusus katanya. Enggak masalah. Kalau Abdan Kafur enggak boleh. Abdan Kafur atau Abdan apa? Abdan Dolum enggak boleh. Tapi kalau Abdan Syakur enggak masalah. Om ya, Pak. Boleh. Taib subhanakallahumma hamdika sallallahu alaihi wasallam.